وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد باب نفقه untuk seorang istri ketika suaminya tidak ada. Demikian juga nafkah untuk sang anak. Ini Al-Imamul Bukhari memberikan judul seperti ini, barakallahu fikum, yang jawabannya ada pada hadis yang beliau bawakan setelahnya. Taib, dan indah fikihnya Al-Imamul Bukhari. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له طيب عيالنا قال لا إلا بالمعروف. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Jat Hindun, Hindu bintu Utbah, datang Hindun bintu Utbah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun misikun atau musikun. Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sebagaimana dikatakan oleh istrinya, yakni bakhil, tidak memberikan kelonggaran untuk keluarganya dari nafkah, padahal boleh jadi uangnya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Keadaan yang seperti ini bukan kita untuk melecehkan para sahabat lah, atau memojokkan para sahabat pun tidak. Tapi ini demikianlah kondisinya, karena sahabat adalah manusia, sama seperti yang lainnya, memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, yang tentunya akan menjadi pelajaran bagi kita. Dan di setiap karakter-karakter yang ada muncul barakallahu fiik ilmu yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya banyak kejadian, terjadi ini, terjadi itu, macam-macam yang terjadi di antara para sahabat. Maka dengan banyaknya karakter, banyak pula masalah dan banyak pula jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un aradahu Allah, sesuatu yang Allah telah kehendaki, yang dengan berbagai macam karakter inilah muncul apa? Solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kehidupan para sahabat bukan kehidupan yang tidak ada masalah. Mereka berkeluarga, mereka orang yang mencari rezeki, mereka orang yang bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Terkadang terjadi masalah, terkadang terjadi salah paham, terkadang. Dari sisi sinilah kita tengok bahwa begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan seluruh masalah-masalah, sehingga berikutnya kita sebagai umat tinggal menengok apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Riwayat yang lain kata sang istri, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Syahih itu ya kikir. Barakallahu fikum. Fahal alayya harajun an at'ama min alladhina lahu tayyib iyalana. Maka bolehkah aku mengambil dari harta yang dimiliki Abu Sufyan untuk kami makan, untuk kami pakai, untuk kami penuhi hajatan-hajatan kami sebagai keluarga? Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, la illa bil ma'ruf. Tidak boleh. Tidak boleh kalian mengambil seenaknya begitu saja. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Sesuai dengan hajatan kalian. Kebutuhan kalian sebagaimana layaknya. Kan demikian. Baik. Ada orang yang sebenarnya tidak butuh. Cuma ya maunya berlebih-lebihan. Nah ini kalau begini modelnya tidak pernah akan cukup. Baik. Kalau standarnya kita cukup, insya Allah cukup. Kalau Anda mau lebih itu yang tidak akan pernah ada batasannya. Barakallahu fikum. Maunya lebih, maunya lebih, maunya lebih, maunya lebih. Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW melakukan ibni Adam wadiyah min zahabin la habba yakun lahu wadiyah. Seandainya hamba ini anak cucu Adam ini dia memiliki harta benda emas satu lembah. Satu lembah itu antara gunung dengan gunung berikutnya. Namanya lembah. Satu lembah emas. Sok emas. Kuning semua. Bayangan antum apa bagaimana? Emas sebesar kepala sapi saja. Ini tidak akan habis antum makan untuk sampai mati. Berapa antum bisa makan? Yang bisa antum makan, yang antum bisa pakai pakaian. Ini dia punya satu lembah emas, tidak cukup. Dia pengen apa? Satu lembah berikutnya. Lalu semua dia apa? Kasihnya emas. Inilah ketamakan. Tidak ada batas. Tidak ada batasannya, pengennya seberapa pun. Barakallahu fikum. Padahal kalau kita mau tengok kembali, bagaimana sih kehidupan yang sesungguhnya? Kata Imam Syafi'i, siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah, merasa cukup dan ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang kaya. Maka dialah yang orang kaya. Dia akan senang, dia akan tenang hidupnya. Sebanyak apapun harta seorang, kalau tamak masih ada di dalam hatinya, tidak akan pernah dia merasa cukup. Dia akan merasa kurang terus. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kesederhanaan. Man asbaha minkum mu'minan aminun fi sirbihi indahu qutu yaumihi mu'afa fi jasadihi faqad hazatid dunya bihadafiriha. Siapa di antara kalian berada di pagi dalam kondisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aminun fi sirbihi, dalam hatinya ada ketenangan, tidak dikejar-kejar, tidak ada utang yang harus dia bayar, tidak ada dusta yang harus dia tutup-tutupi, tidak ada amanah orang yang dia khianati. Ini namanya aminun fi sirbihi. Barakallahu fiik. Tidak ada sesuatu yang dia merasa takut karenanya. Tenang hidup. Mu'afa fi jasadihi. Sehat badannya. Tidak ada sesuatu yang dia keluhkan. Indahu qutu yaumihi. Di hari itu ada makanan untuknya. Yang seperti ini kata Rasulullah SAW. Hazatid dunya bihadafira. Dialah sesungguhnya pemilik dunia. Apa yang dicari oleh orang? Tidakkah ketenangan? Lah dia sudah dapat. Tidakkah kesehatan? Lah badannya sudah sehat. Orang akan mengorbankan apapun dari hartanya, yang penting dia sehat. Sahih? Sebagaimana Allah mengungkapkan kesehatan bukanlah segala-galanya, betul. Tapi kalau tidak sehat, segala-galanya tidak ada rasanya. Barakallahu fiikum. Kemudian ketiga lah makanan. Dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, halas dialah orang yang paling kaya. Tidakkah orang menyibukkan dirinya kecuali untuk ini? Dan dia sudah miliki. Allah al-musta'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh engkau mengambil dari hartanya kecuali sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Ya kan? Kebutuhan yang layak, makanan, ya kan? Jadi, lauk-pauknya, sayurnya, pakaiannya yang layak juga demikian. Enggak lebih dari kebutuhan itu. Itulah nafkah yang wajib. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha min ghairi amrihi falahu nisfu ajrihi. Idza anfaqatil mar'atu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang perempuan menginfakkan dari sesuatu dari rumahnya, dari hasil usaha suaminya. Baik, hasil usaha suaminya. Misalnya, taruhlah gambaran sederhananya. Sang suami kerja, baik, pulang ke rumah singgah di warung beli apa kek. Atau mungkin dia pulang dari kebunnya bawa setandan pisang. Dia bawa ke rumahnya. Kemudian datang orang bertamu. Kemudian sang istri ini membagikan untuk si pulana yang bertamu ke tetangga. Mingkas bizujiha, dari hasil usaha sang suami. Tanpa ada perintah untuk istri membagi-bagikannya. Barakallahu fikum. Falahu nisfu ajrihi, maka untuknya separuh dari pahalanya. Barakallahu fikum. Separuh dari pahala napakah. Masya Allah. Jadi seorang perempuan boleh. memberlakukan harta suaminya dengan cara yang ma'ruf. Baik. Misalnya dicontohkan, kita contohkan tadi, misalnya ada satu tandan pisang. Tandan pisang ini mau disimpan di rumah. Di rumah cuma berapa orang? Barakallahu fikum. Enggak mungkin dihabiskan. Tapi disimpan ya sampai akhirnya busuk. Barakallahu fikum. Ya, saat pisang ini mungkin masih layak dan sangat indah dipandang, pada saat dibagi-bagi, diberikan kepada orang, maka orang akan senang dengannya. Jangan nanti Pak Itang, Pak Dedek perlu berbagi. Barakallahu fikum. Ini dilarang, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wala astum bi akhirihi illa an tughmidu fi. Jangan kalian berbagi sesuatu yang seandainya kalian diberi. Ini kalian jangan sengaja-sengaja memilih sesuatu yang buruk, yang jelek untuk kalian berbagi. Kalian beri orang yang kalian sendiri seandainya mau diberi pemberian itu, kalian tidak akan mau menerimanya kecuali dengan memicingkan mata. Ini kurang penuh hati, kurang menyenangkan. Barakallahu fiikum. Qala rahimallahu taala babun wa qala Allah taala wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah ila qawli bima ta'maluna basir. Wa qala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wa qala wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah Subhanahu wa taala menerangkan wali walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Dan para ibu dari mereka yurdi'na auladahunna menyusukan anak-anak mereka haulaini kamilaini 2 tahun berturut-turut. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang mau menyempurnakan penyusuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Hakeza. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Barakallahu fiikum. Dan bagi orang tua laki-laki, taib kewajiban mereka memberi nafkah, memberi pemberian-pemberian. Barakallahu fiikum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu, ini seorang ibu mengandung anaknya dan menyapihnya sampai menyapihnya, yakni mulai dari mengandungnya, menyusukannya sampai disapih sang anak ini, jumlahnya berapa? 30 syahra, 30 bulan. 30 bulan. Kalau 30 bulan menyusukannya 2 tahun berarti apa? 24 bulan. Lah tinggal 6 bulan. 6 bulan ini adalah umur kehamilan. Barakallahu fikum, yang paling cepat untuk sang perempuan melahirkan bayinya dan bisa hidup. Barakallahu fikum. Di bawah umur 6 bulan dia tidak akan pernah bisa hidup. Hakikatnya. Baik. Jadi kalau ada seorang menikah misalnya, nikah 6 bulan pas misalnya, atau kurang 6 bulan anaknya lahir normal, sehat, berarti kehamilan ini sudah ada sebelum pernikahan. Bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Kalau ada orang menikah kurang dari 6 bulan umur pernikahannya dia sudah melahirkan, berarti kehamilannya sudah ada sebelum pernikahan, karena janin tidak akan pernah bisa hidup ketika lahir di kondisi kurang dari 6 bulan. Barakallahu fikum. 6 bulan ke atas baru dia bisa hidup. Wa qala wa in ta'asartum fasurdi'u lahu ukhra. Kalau kalian tidak mampu untuk menyusukannya karena satu dan lain hal, yakni boleh jadi sang ibu ini tidak memiliki ASI, karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Barakallahu fikum. Ada yang banyak ASI-nya, ada yang kurang, ada yang pas-pasan. Ada yang memang tidak ada ASI-nya. Barakallahu fikum. Maka kalau ada sesuatu yang menghalangi sang bayi untuk menyusu, maka hendaknya disusukan oleh perempuan yang lain. Barakallahu fikum. Fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiq du sa'ati min sa'ati. Hendaknya orang-orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, dia memberikan sesuai dengan kelapangan rezekinya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, Dan barang siapa yang dikurangi rezekinya, disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyunfik mimma atahullah. Hendaknya dia juga menginfakkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Taib. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang Allah berikan kepadanya dari kemampuan. Sayaj'allahu ba'da usri yusra, dan Allah akan mendatangkan keadaan setelah kesulitan itu kemudahan. Wa qala Yunus 'aniz Zuhri nahallahu ta'ala an tudarra walidatun biwaladiha. Wa dhalika an taqula alwalidatu lastu murdi'atuhu wa hiya amsalu lahu. Taib. Gidaan wa ashfaku alaihi wa arfaku bihi min ghairiha. Berkata Yunus dari Al-Imam Az-Zuhri, nah Allah Ta'ala an tudarra walidatun biwaladiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang tudarra walidatun biwaladiha, untuk dimudaratkan seorang ibu, taib, dengan putranya. Antu dharra walidatun biwaladiha. Wadhalika an taqula alwalidatu lastu murdi'atuhu. Afwan, kita lihat dulu. Sebelumnya kita lihat, barakallahu fikum, kata al-hafidz rahimahullah ta'ala, ini ada tiga ayat di sini, barakallahu fikum, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini man arada yutimma ar-rida'a wa al maulid lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya kan, itu ayat pertama. Yang kedua, wa hamluhu wa bisaluhu 30 syahra. Yang ketiga, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiq du sa'atin min sa'atih. Adai, barakallahu bikum. Dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, taib, dallatil ayatul ula ala ijabil infaqi ala al-murdi'ah min ajli irda'iha al-walad. Ini pembahasannya ketika, barakallahu bikum, seorang perempuan diceraikan oleh sang suami dalam kondisi hamil. Barakallahu fikum, dalam kondisi perempuan hamil. Maka ayat ini menunjukkan tentang wajibnya perempuan yang hamil diberi infak oleh bekas suaminya. Barakallahu fikum. Alal murdi'ati min ajli irda'iha al-walad. Karena dari sang ibu inilah yang menyusukan sang anak. Barakallahu fikum. Sang ayah ini kan memiliki anak dari perempuan ini yang bekas istrinya. Barakallahu fikum. Tidak tahu kita bahas apa yang cocok agar supaya lebih sopan. Bahasa bekas istri atau apa lagi? Janda atau apa? Alhasil, barakallahu fikum, inilah ungkapan tentang kondisi perempuan yang dicerai oleh sang suaminya. Dalam kondisi dia hamil, maka sang ayah dari anak ini harus memberikan nafkah, barakallahu fikum, karena dialah yang menyusukan anaknya. Kanatil ismati amla, apakah perempuan ini masih dalam status istri atau dalam kondisi sudah ditalak? Baik, harus diberi nafkah. Wa fi tsaniyah, dan ayat yang kedua, al-isyaratu ila qadril al-muddati allati yajibu dhalika fiha. Baik. Ini qadr, kadar yang wajib untuk diberikan padanya. Karena seandainya anak ini disusukan oleh perempuan lain, tetap dibayar. Paham barakallahu fikum. Seandainya anak ini, bayi ini disusukan oleh perempuan lain, tetap dibayar perempuan itu. Sama seperti di zaman dahulu kala. Barakallahu fikum. Wa fi tsaniyati al-isharatu ila qadri al-muddati allati yajibu dhalika fiha. Yani 30 syahra, 30 bulan. Wa fi tsalitsati al-isharatu fi miqdar al-infaqi wa annahu bin-nadari li halil munfiq. Baik. Yani qadr al-infaq, kadar infak yang harus dikeluarkan oleh sang suami atau sang ayah ini. Ya sesuai dengan keadaannya, yang memiliki keluasan rezeki ya, semestinya juga dia tidak menyempitkan untuk anak-anaknya. Barakallahu fiikum. Dan siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan keadaannya. Baik. لا تضار والدة بولدها. طيب. وذلك لا تضار والدة بولدها. يعني seorang perempuan tidak boleh disakiti dengan dipisahkan dia dari anaknya. Barakallahu fiikum. Demikian juga seorang perempuan tidak boleh menyakiti bekas suaminya dengan menyatakan bahwa dia tidak akan menyusui sang anak. Barakallahu fikum. Padahal kondisi yang terbaik untuk sang bayi itu adalah ibunya sendiri. Barakallahu fikum. Wadhalika an taqula alwalidatu, yang demikian ketika seorang ibu mengatakan lastu murdi'atuhu, aku tidak akan mau menyusukan anak ini, bayi ini, bayinya sendiri. Wahia amsalu lahu gidaan wa ashfaqu alaihi wa arfaqu bihi. Padahal sang ibu ini adalah yang terbaik untuk sang anak dalam masalah ASI. Kan demikian. Wa ashfaqu alaihi, lebih penyayang, wa arfaqu, lebih pengasih terhadap sang bayi daripada yang lainnya, dari perempuan-perempuan. Falaysa laha an ta'ba ba'da an yu'tiyaha min nafsihi ma ja'alallahu alaihi. Maka tidak pantas bagi seorang perempuan untuk enggan menyusui bayinya sendiri setelah Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Ma ja'alallahu alaihi wa laysa lil mauludi lahu ay yudarra bi waladihi walidatahu fayamna'uha an turdi'uhu diraran laha ila ghairiha. Demikian juga walaysa lil walidi lahu ayudara bi waladihi. Barakallahu bikum. Demikian juga sang ayah tidak boleh. Barakallahu bikum. Ayudara bi waladihi walidatahu fayamna'uha. Barakallahu fikum. Yani seorang suami melarang bekas istrinya ini untuk menyusukan anaknya sendiri. Karena sudah dicerai, tapi anaknya kan anaknya. Dia maunya bayi itu disusukan oleh perempuan yang lain, bukan istrinya, bukan bekas istrinya. Paham? Bukan ibunya bayi itu sendiri. Nah, ini juga memudaratkan sang ibu. Barakallahu fikum. Karena dia akan dipisahkan dengan apa? Dia dipisahkan dengan bayinya. Wallahul musta'an. Dia akan dipisahkan dengan bayinya dan kondisi ini sangat menyusahkan sang ibu ini. Karena bayi ini ketika dia masih aktif karena Asy ini ketika masih barakallahu bikum normal produktif dia, kemudian langsung dihentikan, akan memudaratkan sang ibu barakallahu bikum. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Secara fisik dan psikologisnya, karena dia dipisahkan dari anaknya. Fala junaha alaihima ayyastardi'a anti binafsin nafsil walidi wal walida. Kalau ternyata kondisinya memang harus disusukan anak ini oleh perempuan yang lain, ya harus dengan kesepakatan keduanya. Barakallahu fikum. Sang ayah dan sang ibu dari anak ini. Baik. Kalau memang sang ibu sudah tak mampu lagi untuk menyusukannya karena satu dan lain hal, sementara anak ini masih sangat butuh dengan ASI, barakallahu fikum. Dan tentunya tidak ada susu formula apapun yang bisa menggantikan ASI. Barakallahu fikum. ASI adalah makanan memang yang istimewa untuk bayi. Fala junaha alaihima ayyastardi'a anti binafsil wali alwalidi walwalidah. Fa'in arada fisalan antaradi minhuma wa tashawri fala junaha alaihima. Kalau dihasilkan dan diputuskan dengan musyawarah bahwa anak ini harus disusukan oleh perempuan yang lain, fala junaha alaihima. Maka tidak mengapa atas keduanya. Ayyakuna dhalika antaradi minhuma wa tashawri. Bahwa itu adalah di atas keridaan keduanya dan diputuskan dengan musyawarah. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala babun atau babu amalil mar'ati fi baiti zawjiha, bab pekerjaan seorang perempuan di rumah suaminya, apa yang mestinya dan apa yang harusnya dia lakukan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah qala haddatsani Al-Hakam an Ibni Abi Layla qala haddatsana Ali أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادقه. Bahwa فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم, فاطمة putri kesayangan Rasulullah صلى الله عليه وسلم, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tashku ilaihi, mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma talqa fi yadiha minar raha, apa yang didapati pada tangannya dari harus menggiling tepung dengan tangannya sendiri manual, lelah capek. Tayib. Fabalaghaha annahu ja'ahu raqiqun. Sampai ke Aisyah bahwa ada raqiq, ada budak-budak yang diserahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Falam tusadiqhu, yani kembalinya ke ar-raha. Ar-raha ini belum dia cocok dengannya, masih susah dia barakallahu fikum melakukan pekerjaan dengan alat itu. Pada karat dalika li Aisyah, maka Fatimah menyebutkan kondisi itu ke Aisyah. Falamma ja'a akhbaratuhu Aisyah, maka ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkanlah kepada Rasulullah tentang kondisi Fatimah. Qala faja'ana wa qad akhadna madaji'ana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang setelah diberitahu oleh Aisyah tentang kondisi Fatimah. Capek untuk mengurusi rumah tangganya, menggiling sendiri, mengadon sendiri, pokoknya pekerjaan rumah. Baik. Faja'ana wa qad akhadna madaji'ana. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami dalam keadaan kami sudah siap tidur. Wa qad akhadna madaji'ana. Padahabna naqumu, maka kami pun mencoba untuk bangun. Bangkit dari tempat tidur. Faqala ala makanikuma. Yani Fatimah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dalam kondisi sudah siap tidur, sudah berbaring di tempat tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan Fatimah hendak bangkit dari tempat duduknya. Kata Rasulullah, makanakuma, tetap kalian di tempat kalian berdua. Faja'a faqa'ada baini wa bainaha. Baik. Hatta wajadtu burda qadamaihi ala batni. Di situ baini wa bainaha. Ada ceritakan lain? Abu Yusuf? Hatta wajadtu burda qadamaihi ala batni, sampai ini kan Aisyah Fatimah yang bercerita, hakala hatta wajadtu burda qadamaihi ala batni sampai aku dapati dinginnya kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perutku. Ali, taib ayy ahsan barakallahu fikum jazakallahu khair. Faqa'ada baini wa bainaha. Ali yang menceritakan, taib barakallahu fikum, kisahnya Fatimah. Fatimah yang menceritakan kepada Ali. Faja'a faqa'ada baini wa bainaha, maka Rasulullah SAW duduk antara aku dengan Fatimah. Hatta wajadtu burda qadamaihi ala batni, sampai aku dapati dinginnya kedua kaki Rasulullah SAW di perutku. Faqala ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma. Kata Rasulullah SAW, maukah aku beritahu kepada kalian berdua suatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta. Apa yang diminta? Budak untuk membantu pekerjaan rumah. Barakallahu fikum. Menumbuk, menggiling, mengadon, membakar dari makanan, memasak. Nah, ini butuh tenaga. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tawaran, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Idza akhadtuma madaji'akuma, kalau kalian mendatangi tempat tidur kalian, aw awaituma ila firasyikuma, atau kalian sudah naik ke tempat tidur kalian, fasabbiha 33, maka hendaknya kalian bertasbih 33 kali. Wahmada 33, hendaknya kalian memuji Allah Subhanahu wa taala 33 kali. Wa kabbira 34, bertakbirlah kalian berdua 34, 34 kali. Fahuwa khairul lakuma min khadim. ini zikir ini menjelang tidur itu lebih bagus kata Rasulullah daripada seorang pembantu. Barakallahu fiikum. Zikir ini mendatangkan kekuatan, mendatangkan tumaknina, sehingga orang bisa lebih kuat. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Orang senang, orang tenang. Tumaknina itu barakallahu fikum ketika ada bersama dengan kita, semua ringan kita lakukan. Ringan, enak, enteng. Kita menjalaninya. Kalau kita menjalani hidup kemudian pikirannya kapan mau ada ini, kapan mau ada itu, jalani saja dulu, nikmati, karena itulah suatu proses. Kalau anda barakallahu fikum nyucinya masih manual misalnya, itu nyucinya masih manual, belum ada mesin cuci di rumah, kelas nyuci saja bismillah itu. Dengan harapan suatu saat, kalau ada mesin cuci kok, hatinya dongkol terus, barakallahu fikum. Baik, tapi coba dengan tenang dia, alhamdulillah masih kuat, dia mencuci, barakallahu fikum. Dengan berharap semoga Allah SWT memberikan kelebihan rezeki nantinya, la ba'sa bihi, barakallahu fikum. Tapi kalau dia lihat tetangganya iri, dengki, tidak akan pernah mendatangkan ketenangan. Ya sebanyak apapun dia, ketika dia melihat ke atas, ya tidak akan pernah dia mensyukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul Musta'an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika diberitahu ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkannya. Sampai Ali yang menyampaikan hadis ini, karena ternyata Ali yang menyampaikannya. Rawi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, tidak pernah engkau meninggalkannya." Tidak pernah aku, walaupun malam Siffin, malam peperangan yang seru-serunya, yang tegang-tegangnya dengan Muawiyah, kata Ali bin Abi Thalib, hatta lailatul Siffin, walaupun malam Siffin aku tetap membaca doa ini, zikir ini. Yani sesibuk apapun, setegang apapun, sebagaimanapun tetap beliau membacanya. Barakallahu fikum. Karena ini akan mendatangkan kekuatan, mendatangkan ketenangan, tumaknina, sakinah. Sehingga ketika pekerjaan itu dilakukan dengan senang hati, maka akan mudah. Barakallahu fikum. Maka akan enteng kita melakukannya. La haula wa quwwata illa billah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.